ingin kukatakan, tapi harus kuucapkan. Aku bertanya kepadamu, apa yang kau lakukan? Katanya kau setia, tapi ternyata mendua. Kau bilang aku yang paling kau sayang,